Insyaallah taala kita akan mempelajari tentang sukun pada huruf qalqalah. Huruf qalqalah berjumlah 5. Terkumpul dalam kalimat apa? Qutbu jad. Qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Huruf qalqalah termasuk dalam bagian huruf-huruf syiddah. Huruf syiddah yang berjumlah 8, sebagiannya adalah huruf qalqalah ini. Nah, dan qalqalah akan muncul ketika huruf yang 5 ini disukun. Nah, kita ingat kembali makna qalqalah. Ya, qalqalah itu berasal dari ungkapan taqalqalatil qidru. Taqalqalatil qidru. Ya. Al-qidru maknanya apa? Apa panci katanya? Panci atau naam semacam itu. Taqalqalat yakni apa? Bergoncang. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwasanya panci itu dalam keadaan berisi air dan mendidih, maka dia akan bergerak, namun tidak berpindah dari atas tungku, tidak, namun hanya berkoncang di tempatnya. Itu makna qalqalah. Jadi qalqalah itu adalah keadaan antara diam dan berpindah. Jadi antara sukun dan antara harokah. Dia bukan sukun seperti sukun huruf-huruf yang lainnya, dan juga bukan harokah. Namun kondisi ini adalah kondisi antara sukun dan harokah. Nah, baik. Di sini ada beberapa kalimat, ada sejumlah kalimat. Mari kita baca untuk melatih pengucapan atau penerapan qalqalah dalam 6 pada huruf-huruf yang 5 ini. Nah. Baik. Taqwan yatawi khubran tajri adwan. Nah, kalau di apa namanya, yakni diungkapkan dengan huruf Latin, maka adalah huruf e, ya, huruf e, ya. Nah, kan ba khube, ya, khube ron jim tajri dal adwan. Kalau fathah ja, ya kan? Kalau sukun apa? J, taj. Baik. Ba, kalau fathah apa? Ba. Kalau disukun qalqalah maka seperti itu bunyinya, khud. Nah. Untuk huruf qaf dan ta, ya, juga sama, akan tapi huruf qaf dan ta tidak kita lupakan sifat tafkhim atau sifat tebal padanya. Taqo. Ya, taqo. Bukan hanya e saja, namun juga ada sifat isti'la. Jaqo, jaqo wan, ya. Yato wi. Nah. Baik. Nah, di antara kesalahan yang biasa terjadi dalam qalqalah adalah idkhal al-hamzah. Idkhalul hamzah, memasukkan huruf hamzah. Contoh yang keliru, ya, misalkan khubron, khubron. Ini jadi ada hamzah khub, khubron. Ya. Tajri, adwan. Ini keliru. Telah memasukkan, ya, semacam hamzah. Ya. Maka yang betul khub, b, khubron. Ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan, ya, antara yang sahih khubiran, ya, dengan yang salah khubiran, ya. Tajri itu yang sahihah. Tajri yang khata. Adwan. Baik. Naam. Contoh yang lain. Aqwamu. Kita baca ke bawah. Athaharu. Beri sifat tafkhim, isti'la. Athaharu. Abrasa. Ajdaru. Adbara. Baik. Coba diulangi. Aqwamu. Santum. Berikutnya. Yuqaridu. Yuqaridu. Du. Naam. Yaqba'u. Yubalisu. Yaj'alu. Yudariku. Baik, diulangi. Baik. Insyaallah cukup ya. Bisa dipahami ya? Ya. Tinggal banyak praktik saja insyaallah. Baik. Kemudian pembagian qalqalah. Para ulama membagi qalqalah menjadi dua, qalqalah sughra dan kubra. Yang tadi kita baca adalah contoh qalqalah sughra, qalqalah sughra. Nah, yaitu qalqalah yang terjadi pada tengah-tengah bacaan. Ya. Tengah-tengah bacaan. Ya. Baik. Yang kedua namanya qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Nah, yaitu qalqalah yang terjadi di akhir bacaan. Ya, ketika waqaf. Kemudian waqaf pada huruf yang bersifat qalqalah, maka qalqalah yang terjadi ketika waqaf itulah dinamakan qalqalah kubra. Qalqalah kubra terjadi di mana? Di akhir bacaan. Ini yakni apa? Ketika waqaf. Baik. Ada sebagian yang mengartikan qalqalah kubra adalah qalqalah pada huruf yang huruf qalqalah di akhir bacaan, yang mana pada asalnya huruf tersebut bukan sukun. Ya, misalkan apa? Wa ma kasaba. Itu ba-nya sukun atau tidak? Fathah. Kemudian kalau waqaf baru disukun. Nah, sukun yang tidak asli ini itulah yang dinamakan dengan qalqalah kubra. Ya, wa ma kasaba. Baik. Qul huwallahu ahadun. Berharokat. Kalau waqaf jadinya sukun. Qul huwallahu ahad. Sukunnya tidak asli. Ya. Maka qalqalahnya dinamakan qalqalah kubra. Nah, kalau lam yalid wa lam yulad. Qalqalah apa ini? Yulad. Sughra atau kubra? Lam yalid wa lam yulad. Kalimat yulad. Jenis qalqalahnya sughra atau kubra menurut pendapat yang kedua ini? Sughra, karena apa? Karena sudah sukun. Pada asalnya sudah sukun, ya. Jadi dikatakan kubra karena langkahnya itu ada dua langkah. Yang pertama mengubah harokat menjadi sukun, kemudian mengqalqalah. Setelah disukun baru muncul qalqalah. Sebagaimana ada idgham kabir, ada idgham shaghir. Ya. Idgham shaghir adalah idgham yang satu langkah, idgham kabir idgham dua langkah. Insyaallah nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Al-muhim sebenarnya tidak ada perbedaan antara kubra dan sughra. Ya, tidak ada perbedaan antara sughra dan kubra, hanya perbedaan dari sisi pembagian saja. Namun dalam praktek la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara sughra dan kubra. Baik. Nah, ini ada contoh-contoh, misalkan Habil, Habil, Sube, Ude, Qad, Haj, Tuj, Zuqo, Suqo, Suqo, Qato. Ya. Sama suaranya, tidak ada perbedaan. Tidak kemudian yang kubro kemudian ada hamzahnya, Hab, yang Sub, tidak. Ya, sama saja. Seperti qalqalah sughra. Lam yatub, lam yalid, an akhrij, lam yukhlaq, lam tuhit. Naam. Fala tadhhab. Nah, huruf dzal termasuk qalqalah tidak? Jangan diqalqalah. Tadh. Fala tadhhab. Bukan tadh, tadh, biar nempel saja. Fala tadhhab. Ahsan. Fala taq'ud. Berapa qalqalah? Dua huruf, qaf dan dal. Walam tarqub. Tarqub. Ra'nya bukan qalqalah, namun ada takrir, ya, takrir. Wala yarhaq. Nah, ini contoh qalqalah yang betul-betul kubra, karena qaf ini asalnya apa? Dhammah. Wala yarhaq. Ya, kalau disukun baru, nah, kalau diwaqaf jadi sukun. Wala yarhaq. Baik. Yang terakhir gimana itu? Wala tushqiq. Shin, ya, tush, tush tiyo, nam ti, ya, baik. Catatan qalqalah pada huruf qaf dan to bersifat tebal, bersifat tebal. Baik. Tadi kita sampaikan bahwasanya di antara kesalahan apa dalam qalqalah adalah memberi hamzah. Ya. Yang kedua memanjangkan qalqalah. Contohnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Ini juga keliru. Jangan panjang, cukup yulad. Ya. Juga tidak dipotong dengan idkhal al-hamzah. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Baik. Insyaallah bisa dipahami. Kita beralih kepada sukun pada huruf yang terakhir, yaitu huruf dhad, huruf dhad. Naam. Huruf dhad memiliki sifat apa saja? Yang pertama, hamas atau jahr? Naam. Jahr. Yang kedua, rakhawah atau syiddah? Aywa, rakhawah. Rakhawah, ya. Kemudian apa? Isti'la, itbaq, kemudian istitalah. Baik. Istitalah bermakna, makna istitalah adalah apa? Terdorongnya lidah ke depan sedikit setelah menempel pada geraham, ya. Setelah bagian samping atau tepi kiri dan kanan, kiri atau kanan menempel geraham, ya, terdorong ke depan sehingga bagian depan, tepi depan menempel ke gusi. Elm, elm, elm. Nah, coba kita praktikan. Elm, elm. Nah, bibir tidak ikut bergerak. Elm. Nah, bibir jangan mengikuti gerakan lidah. Elm, elm. Nah, juga tidak mengikuti dari belakang. Elm, tidak. Cukup. Lidah langsung ditempelkan. Au. Ya. Ya. Kemudian juga ini tidak menggembung. Au. Au. Ya. Jadi tidak ada angin yang mendorong ini, ya, dinding apa? Mulut. Au. mendorong lidah supaya bergerak ke depan. Elm. Baik. Baik. Jadi suaranya tidak kemudian putus karena huruf dhad bersifat bersifat apa? Rokhawah. Jadi terdorong ke depan gerakannya itu namanya istitalah, ya. Nah, bergeraknya itu bukan hanya bergerak tanpa suara, ya, karena suara juga harus tetap berjalan karena dia bersifat apa? Rokhawah. Elm, bukan hanya elm, elm, elm. Kalau ini baru istitalahnya muncul. Elm, elm. Namun yang dituntut adalah istitalah dan juga sifat yang lainnya. Rokhawah. Elm, elm. Ya. Kemudian juga sifat isti'la tebal. Nah. Baik. Talha. Ta. Tal. Talha. Ha. Halman. Fa. Tipis ya. Fadlan. Fadlan. Ya. Yadriba. Yu. Yung. Nah, ini kembali. Yung. Yung. Yunglil. Yu maju. Nah, kemudian maju lagi. Lidahnya kan nempel terus. Maju lagi. Yunglil. Nah. Coba diulangi. Tamha. Panjang. Tamha. Lanjutkan. Jangan panjang. Helman. Baik, terus. Nah. Jangan mantul. Yumriba. Lanjut. Yumlil. Baik. Berikutnya. Wabana. Farabna. Afantum. Afa. Ya. A tipis, fa juga tipis. Afam. Masuk buat. Afal. Afantum. Yahyumna. Pendek. Yahyumna. Faqaba. Faqabantu. Qo. Faqo. Tebalkan huruf qaf. Faqabantu. Nah. Diulang lagi coba. Rabbana. Nah. Berikutnya. Yawhakuna. Ya. Yaum. Yaum hakuna. Sekali lagi bibir bertahan, jangan depan, jangan ke depan ya. Yaum. Yaum hakuna. Aulaltum. Yaum hakuna. Aulalna. Coba diulangi. Yadhakuna. Yadhakuna. Aulaltum. Yadhakuna. Aulalna. Ayo. Bisa? Bisa ya? Yau. Kemudian bo ini lu yang lu lu lu bot ketemu bot ya, berarti. Tapi ya ada dalam Al-Qur'an ya. Yaudunna. Yaudunna. Yaudunna. Ya. Baik. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, namun ini mudah-mudahan bisa diulang-ulang ya, supaya tidak terbiasa. Baik.